Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-43 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang memperbanyak al-hasanah atau kebaikan dan menghilangkan as-sayyi'ah atau dosa, bagian yang ketiga. Di antara cara untuk memperbanyak al-hasanah dan mengurangi as-sayyi'ah, yang ke-8 adalah bersabar atas musibah dan ujian. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiyah." Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah di dalam dirinya, anaknya, dan juga hartanya sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak memiliki dosa. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, yang artinya ketika orang-orang yang terkena musibah di dunia mendapatkan pahala pada hari kiamat, maka ahlul afiyah, yaitu orang-orang yang tidak banyak terkena musibah, akan berkeinginan seandainya kulit-kulit mereka digunting di dunia. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Yang demikian karena mereka melihat besarnya pahala orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Yang ke-9 adalah beramal soleh secara umum berdasarkan dalil-dalil yang sahih, seperti membaca Al-Quran, berpuasa, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka setiap huruf dia akan mendapatkan satu hasanah. Dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah. Hadis sahih, riwayat Tirmidzi. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya setiap amalan anak Adam, satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah sampai 700, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang akan membalasnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mintalah senantiasa kepada Allah pertolongan di dalam beramal, beramallah sebaik mungkin dan mohonlah kepada Allah supaya diterima. Dan ketahuilah bahwasanya amal kita hanyalah sebab dan bukan pengganti kenikmatan surga dan keselamatan dari neraka. Seandainya seseorang beramal semaksimal mungkin, sebaik-baiknya selama hidupnya, niscaya tidak cukup untuk membalas kenikmatan Allah di dunia. Maka bagaimana dengan kenikmatan akhirat? Rahmat atau kasih sayang dan anugerah Allah lah yang lebih kita harapkan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, amalan seseorang tidaklah memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat berkata, tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, tidak juga saya, kecuali Allah SWT melimpahkan kepadaku anugerah dan rahmatnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.